A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Siang hari ini kita akan membahas satu judul yang saya pilih, yaitu judul Jangan Kita Kehilangan Anak. Judul ini sebetulnya terinspirasi dari seorang tamu yang datang ke rumah saya dan menceritakan bahwa seolah-olah, kata beliau, setiap hari kita bertemu dengan anak di rumah, tapi kita seperti tidak lagi memiliki anak kita ini. Karena anak kita itu sudah lebih akrab dengan temannya, lebih akrab dengan handphonenya, ya, lebih akrab dengan berbagai hal yang seperti kehadiran kita sebagai orang tua itu sudah tidak signifikan lagi. Anak-anak kita tidak memilih, ya, sesuatu berdasarkan pilihan orang tua, tidak berteman dengan sesuatu menuruti nasihat orang tua. Jadi di sini kehilangan maknanya bukan dalam arti fisik, ya, bagaimana anak kita hilang, ya, tapi lebih kepada maknawi. Yang kedua, tentu kita semua ingin bahwa di dunia dan akhirat kita sekeluarga bersama anak-anak kita itu tetap, ya, selamat dari api neraka. Kita sekeluarga masuk surga, kita bersama anak-anak kita nanti. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kita diingatkan Allah SWT, ya, dalam ayat Al-Quran yang sangat terkenal, surat At-Tahrim ayat 6, surat 66 ayat 6, yaitu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi rahimakumullah, kita sudah diingatkan oleh Allah, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bagaimana ayat ini kita pahami sehingga betul-betul kita memang menjaga, ya, tentu menjaganya adalah di dunia, ya, sebab di akhirat nanti konsekuensi dari aktivitas kita di dunia. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa cara kita supaya kita selamat, ya, sekeluarga tidak masuk neraka, Qu'an husakum wa ahlikum nar, itu caranya adalah dengan adibuhum wa'allimuhum. Kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu supaya menjadi manusia-manusia yang beradab, didiklah anakmu supaya menjadi manusia-manusia yang berilmu, adibuhum wa'allimuhum. Inilah sebetulnya, jumlah-jumlah, hakikat pendidikan di dalam Islam. Ringkasnya, kalau kita mau bersama-sama anak kita, ya, kita bersama di dunia dan akhirat, kita tidak kehilangan, caranya dua ini saja, yaitu jadikan anakmu beradab dan jadikan anakmu berilmu, ya. Tentu kita harus menjadi contoh di situ, bagaimana kita beradab dan berilmu. Nah, kata adab dan ilmu ini yang menarik dalam sejarah pendidikan Islam sejak masa Rasulullah SAW sampai di masa sahabat, ya, Nabi, masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama. Sampai kalau kita perhatikan nanti perkembangan Islam di wilayah Nusantara ini, masuk di wilayah Jakarta ini, ya, itu dulu orang tua kita dulu, ya, guru-guru ngaji kita dulu, para ulama dulu, kalau mendidik anak itu ternyata polanya sama, yaitu menjadikan seorang anak itu harus punya adab dan punya ilmu, harus beradab dan berilmu, ya. Jadi kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan addihu mu'allimuhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ta'addabu thumma ta'allam. Ta'addabu thumma ta'allam. Jadi kata Umar bin Khattab, kalian itu beradablah. Ta'addabu itu proses menjadi beradab. Beradablah kalian. Thumma ta'allam. Ya, setelah kamu beradab, baru kamu itu cari ilmu. Ya, baru kamu itu berilmu. Jadi ini, ya. Para ulama dulu itu menjadikan adab dan ilmu itu menjadi aktivitas pokok dalam kehidupan mereka. Bahkan kalau kita lihat ya, tradisi para ulama kita dulu, mereka tidak melepas anaknya untuk belajar ilmu sebelum adabnya betul. Ibnu Mubarak, seorang ulama ya, di masa tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan begini, kadal adabu tumutaidin. Jadi hampir-hampir adab itu porsinya 2/3. Beliau katakan, aku mencari adab itu 30 tahun. 20 tahun kemudian aku mencari ilmu. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar juga, beliau mengatakan, para ulama dulu mereka mendidik anaknya dengan adab dan ibadah di rumah selama 20 tahun. Adab 20 tahun itu dididik adab, ibadah, adab-adab. Setelah itu baru anaknya dikirim untuk cari ilmu. Kalau kita lihat misalnya ada Imam Abdul Wahhab ya, murid dari Imam Malik, seorang ulama mazhab, beliau mengatakan kami dulu lebih banyak belajar adab dari Imam Malik daripada belajar ilmu. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, begitu juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan aku mencari adab itu seperti seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang. Hadirin rahimakumullah, saya perlu menyampaikan ya, di mana-mana bahkan berkali-kali dalam ceramah, dalam tulisan, dalam khutbah masalah adab ini, karena seorang pemikir besar Profesor Syekh Naqib Al-Attas, saya sempat berguru pada beliau di Kuala Lumpur. Beliau mengingatkan bahwa akar masalah, akar krisis yang dihadapi umat Islam sekarang ini adalah loss of adab. Ada wawancara Profesor Naqib Al-Attas ini di YouTube ya, dengan Syekh Hamzah Yusuf dari Amerika. Profesor Naqib Al-Attas ditanya, "What is the central crisis of Muslim today?" Jawaban Prof. Naqib Al-Attas sekarang masih sama dengan awal tahun 70-an ya, ketika beliau menulis buku risalah untuk kaum muslimin dan kemudian disampaikan tahun 77 dalam konferensi pendidikan internasional ya, yang pertama di kota Mekah tahun 1977 ya, kemudian hasil konferensi itu sudah diterbitkan dalam sebuah buku ya, Aim and Objective of Islamic Education. Jadi beliau ketika ditanya apa Prof. Al-Attas akar masalah umat Islam sekarang, mengapa kita umat Islam menghadapi berbagai krisis, krisis politik, krisis ekonomi, krisis sosial, ya bahkan sekarang krisis keluarga. Beliau katakan tetap sama dengan jawaban beliau yang loss of adab, hilang adab. Mengapa terjadi loss of adab? Karena kata beliau, karena confusion of knowledge. Umat Islam tidak tahu lagi adab. Mengapa? Karena mereka salah ilmu. Ilmu yang masuk, yang mereka pelajari adalah ilmu yang menyebabkan mereka tidak tahu lagi bagaimana meletakkan sesuatu dengan betul. Orang menjadi tidak beradab karena tidak tahu lagi bagaimana meletakkan Allah pada tempatnya. Allah itu Al-Khaliq. Ya, makanya Luqmanul Hakim yang pertama kali beliau didik kepada anaknya dalam surat Luqman ayat 13 adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Adab pertama yang wajib dididikkan pada anak adalah adab kepada Allah, yaitu jangan kamu syirik kepada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang besar. Adab itu adalah secara umum adalah right action. Adab itu tindakan yang betul, kelakuan yang betul. Ya, jadi kalau kita lihat adab, akhlak itu maknanya sama. hanya penggunaannya yang kadang-kadang berbeda. Kalau adab kepada sesama insan, ya, itu bisa kita sebut akhlak. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Tapi adab itu lebih luas daripada akhlak. Penggunaannya digunakan untuk semua hal. Ya, misalnya adab bangun tidur, adab masuk kamar mandi, ya, adab masuk masjid, adab mengajar, adab belajar, ya, adab kepada guru, adab murid kepada kitabnya, adab kepada ilmu. Jadi bagaimana kita memahami, ya, menyikapi dan berbuat, ya, dengan tepat, dengan betul, right action, itu namanya adab. Oleh karena itu tadi kalau kita sebut, ya, Ibnu Mubarak mengatakan adab itu 2/3 agama kita, 1/3 ilmu. Kadal adabu tulutaitin. Nah, para ulama dulu kan mencari adab ini sangat serius. Imam Syafi'i bahkan mengatakan, aku mencari adab itu seperti seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang. Terus kewajiban kita apa? Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adabnya. Itu kewajiban kita. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, hakul waladi ala walidihi ayuhsina ismahu wa yuhsina murdi'ahu wa yuhsina adabahu. Hak anak terhadap orang tua, ya, berarti kewajiban kita kepada anak kita adalah memberi nama yang baik, memberikan persusuan yang baik, ya, pengasuhan yang baik, wa yuhsina adabahu, dan memperbaiki adab anak-anak kita. Ini kewajiban kita yang misalnya, ya, perlu saya tekankan kenapa nanti banyak orang kehilangan anaknya, karena orang tua tidak menanamkan adab ini kepada anaknya. Anak tidak tahu bahwa dia itu wajib untuk taat kepada orang tuanya. Anak tidak mau tahu bahwa dia itu harus mendahulukan, ya, misalnya taat kepada Allah dan Rasulnya daripada kepada orang tuanya. Jadi ini adab ini sesuatu yang sangat asas dalam ajaran agama kita. Itu yang disebutkan, ya, tadi bagaimana ta'addabu tsumma ta'allamu, ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita mendidik anak kita sekarang ini, ya, dengan berbagai cara. Nah, biasanya ada salah paham. Saya perhatikan banyak sekali kasus orang tua gitu, ya, yang tidak paham masalah adab. Jangankan orang tua, banyak guru juga nggak paham. Ya, karena saya sering menulis masalah adab, melakukan penelitian tentang adab, memberikan pelatihan-pelatihan untuk para guru. Karena ajaran adab ini ajaran yang sangat mendasar dalam agama kita. Kiai Hasyim Asy'ari, ya, pendiri Nahdlatul Ulama, itu salah satu ulama di Nusantara yang menulis khusus kitab adab. Judulnya kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Ya, bulan yang lalu saya kirim anak saya dengan temannya, ada 8 santri. Saya kirim ke Jawa Timur khusus 1 bulan untuk menamatkan kitab ini pada seorang kiai. Kitab Adabul Alim wal Muta'allim, adab guru dan murid. Nah, ini adab yang paling mendasar. Kalau kita mau anak kita dapat ilmu yang bermanfaat, menjadi anak yang soleh, maka pertama kali dia harus tahu bagaimana adab mencari ilmu. Ya. Kalau dulu saya di SMA, ya, di Kabupaten Bojonegoro, saya di SMA negeri, saya tinggal di satu pesantren. Nah, setiap tahun kami dulu di pesantren itu tradisinya menamatkan kitab Ta'limul Muta'alim, termasuk kitab adab ilmu. Di situ bagaimana adab guru pada murid, ada murid pada guru. Nah, yang aneh, ya, justru kitab-kitab adab ini, ya, di Nusantara ini banyak sekali tapi nggak diajarkan di sekolah-sekolah kita sekarang. Sebagai contoh, alhamdulillah, di sekarang untuk anak-anak kami di pesantren itu, di sekolah kami itu, kami ajar kitab Adabul Insan. Kitab Adabul Insan ini adalah kitab yang ditulis oleh Mufti Betawi Said Utsman. Ditulis dalam huruf Arab Melayu, ya, Arab Begol, Arab Jawi kalau di Malaysia dibilang. Jadi, itu kitabnya Adabul Insan. Kitabnya kecil saja. Saya tidak, kalau ada tas. Nah, mudah-mudahan saya tunjukkan beberapa contoh. Artinya begini, dulu ya di wilayah Jakarta ini dan kitab ini dan itu ditulis di apa namanya oleh Mufti Betawi. Saya kitabnya kecil aja nih, ya ada pun insan. Jadi kita butuh Arab Melayu ini. Ya, ini udah. Jadi kalau hanya berapa halaman nih kitab ini? 32 halaman. Jadi ini dari kecil kalau kami ajarkan untuk anak-anak kami sekarang ini mulai kelas 5 SD lah. Dia harus sudah tamat kitab ini. Ya. Dia baca satu-satu, ya, malah kita tugaskan untuk dia mentranslate dalam huruf Latin. Ya, kitab Adabul Insan, ya, artinya kelakuan yang terpuji bagi manusia. Adab apa saja yang harus dipelajari untuk anak kita? Ya, misalnya ini. Contoh yang pertama adalah adab hamba kepada Tuhannya, pasal yang pertama. Yang kedua adalah adab anak kepada ayah bundanya. Yang ketiga adab orang kecil punya kelakuan yang patut kepada orang besar. Ini bahasa dulu ya, bahasa Melayu dulu. Keempat adab orang yang muda kepada orang tua. Adab kelakuan bapak mengajar anaknya. Jadi ada adabnya nih, bapak ngajar anaknya itu ada adabnya. Ya, sebagai contoh nanti dikatakan nih jangan suka ngajar anaknya suka adu-adu. Ya, salah satunya ini. Ini menarik beliau menulis ini ya. Atau anak yang dia dapat ajaran sebab itu menarik orangnya jahat. Dan ditambah ditegahkan pula maksudnya bapak misalnya disarankan ini ya. Jangan mengajar anaknya mengadu-ngadu ya. Seumpama jangkrik ya, dulu di Jakarta rupanya ada adu jangkrik juga. Sekarang kayaknya udah anak-anak udah jarang ya adu jangkrik ya. Atau ayam atau kelapa. Nah, kenapa dilarang mengadu ya? Supaya jangan perangainya suka mengadu satu sama lain. Ditakuti nanti ia suka adu hadoroh atau adu giro'ah atau adu ilmu. Maka kesudahan-kesudahannya itu menjadi kebinasaan dunia akhirat adanya. Itu jadi ada adabnya bapak mengajar anak itu apa saja yang harus diajarkan. Ya. Jangan sampai anaknya suka ngadu-ngadu. Allah alam, sebagian ustadz sekarang ini tidak membolehkan anak muridnya untuk ikut adu qiraah. Ya, adu Quran gitu enggak boleh. Sebetulnya itu harus hati-hati betul karena kalau nanti dia tidak ada larangan secara mutlak karena musabaqah itu boleh, perlombaan boleh. Tapi kalau dia salah niat, nanti dia niatnya bukan lagi untuk keikhlasan pada Allah ya, tapi niatnya untuk unggul-unggulan. Nah, itu sudah jauh dari dia nanti belajar Al-Qur'an akhlaknya nanti jauh dari Al-Qur'an. Yang keenam adab murid kepada guru yang mengajar. Ya. Yang ketujuh adab mengaji ilmu dan seterusnya. Ini adalah ini sebagai contoh ya bagaimana tradisi ulama kita dulu ada kitab-kitab klasik kalau kita lihat di madrasah dulu ada Al-Akhlaq lil Banin. Kitab akhlak untuk anak-anak. Ya. Kalau saya dulu di SMP waktu SMP kalau malam di surau di langgar ya. Dulu kami di kampung ngaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Kitab Bidayatul Hidayah ini bagus sekali. Itu kitab adab. Dan pertama kali kitab ini kalau kita baca ya, itu yang ditekankan adalah adab ilmu. Pertama, kalau kamu mencari ilmu, maka harus ikhlas. Ya. Jadi sikap ilmu itu penting. Sikap ilmu pertama ikhlas, yang kedua khirsun, ya, sikap untuk haus ilmu. Jadi kalau orang mencari ilmu itu sambilan, itu gak akan dapat ilmu. Ya, kata Imam Syafi'i, lantana lal ilma illa bisittati. Makanya di sekalian kalau kita mau lihat anak kita itu pendidikannya berhasil atau tidak. Masalah satu indikatornya gampang aja. Dia suka ilmu gak? Suka majelis gak? Suka baca buku gak? Nah kalau enggak, itu bahaya. Ya. Anak saya dulu kelas 4 madrasah ibtidaiyah saya keluarkan dari sekolah karena saya tanya kamu pelajaran yang kamu nggak sukai apa, dia bilang fikih. Tapi ini bahaya ya. Anak kecil nggak suka fikih ya, ini berbahaya. Akhirnya setelah saya perhatikan saya baca kurikulumnya buku-bukunya ya, dia juara satu di madrasah. Tapi saya tanya kamu belajar sejarah kebudayaan Islam, saya tanya untuk apa Nabi diutus? Itu kan prinsip, seorang anak dia harus tahu untuk apa Nabi Muhammad diutus. Mengapa kita harus iman sama Nabi Muhammad? Dia gak paham. Oh ternyata saya perhatikan, ini kebanyakan belajar nih anak ini. Dia belajar tapi gak masuk di kepalanya. Ya, dia seperti robot. Apalagi gak berdampak kepada perilakunya. Ya, jadi kemarin siang juga ada seorang anak yang anaknya juga. Anak saya punya anak 7. Saya pikir 7 itu udah banyak, tapi hari Sabtu yang lalu saya ketemu seorang ustaz di Bandung. Saya tanya, ustaz anaknya berapa? 17, Masya Allah. Kalah saya bilang, 17. Ya. Teman saya Ustaz Juara Bahri, ketua Dewan Dakwah yang sebelumnya, anaknya 11. Ya. Tapi saya udah nulis satu kolom di majalah Hidayatullah, dan September yang lalu, saya beri judul Presiden 10 Anak. Jadi kalau saya jadi presiden 2019, program saya One Family, Ten Children. Satu keluarga, 10 anak. Ya. Tapi dengan syarat negara memberikan program kepada keluarga ya, untuk menjadi pendidik bagi anaknya. Tapi ini nanti kuncinya di situ. Ya, keluarga negara kita ini, itu gak punya program pendidikan keluarga. Yang ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah itu yang rencana saya bubarkan pertama kali. Sekarang udah banyak perempuan berdaya. Di Malaysia ini sekalian, survei terakhir, 65% mahasiswi di semua universitas di Malaysia itu perempuan. Dan saya sudah mulai melihat gejala ini di Indonesia. Berapa kali saya ngisi wisuda sarjana, 2/3 perempuan. Malah yang saya heran, pernah saya ngisi aktivis lembaga dakwah kampus, pertemuan sesatu kampus, satu kota gitu ya, dari berbagai kampus, aneh, aktivis lembaga dakwah kampus 2/3 perempuan. Perempuan Indonesia itu lebih berdaya daripada Amerika. Anggota parlemen kita sekarang perempuan itu sekitar 18%. Kita di bawah Rwanda. Kalau Rwanda itu 50.6%. Malaysia, Korea, Jepang itu rata-rata 11%. Hillary Clinton ya, mau jadi presiden Amerika, kalah sama Donald Trump. Kita sudah punya presiden perempuan. Jadi kalau dilihat, nah masih ada pemberdayaan perempuan lagi. Jadi kapan laki-lakinya berdaya? Ya, justru saya lihat sekarang banyak laki-laki yang perlu diberdayakan. Ya, tapi kalau laki-laki nggak berdaya, ini bahaya. Ya, jadi program pemberdayaan harusnya yang diberdayakan itu keluarga, laki-laki dan perempuan. Dan program pemberdayaan perempuan, ya, kalau kita lihat dalam program kesetaraan gender sekarang atau pengaruh utama gender, itu memaksa perempuan untuk keluar rumah. Jadi teman-teman coba perhatikan ya, di Jerman, di Singapura, di Jepang, ya, ini pemerintahnya sudah bingung, di Itali, mereka bikin program sekarang insentif untuk ibu-ibu yang melahirkan anaknya. Orang Jerman tetap gak mau, sudah minus pertumbuhan penduduknya. Singapura, dari tahun 2013, pemerintah sekarang di sana memberikan insentif. Anak pertama dan kedua di Singapura begitu lahir itu langsung dikasih ATM oleh pemerintah nilainya $6,000 Singapura. Di harga 60 juta. Begitu lahir. Ya, dapat ATM. Kalau orang tuanya masukkan $3,000, pemerintah sudah ngisi $3,000. Anak kedua sama, anak ketiga dan keempat lebih besar lagi. $8,000 Singapura. Yang belum nikah silahkan ya, cari orang Singapura aja gitu ya. Itu begitu anak lahir langsung dikasih ATM itu 8 apa, kalau makin banyak anaknya. Tapi tetap perempuan di Singapura itu susah, nggak mau punya anak karena bagi mereka karir lebih penting daripada anak ya, capek punya anak. Tahun 2010 saya ke London ya, ada mahasiswa kita itu anaknya kecil-kecil dibawa ke kampus, kata dia, teman-teman saya yang orang Inggris itu heran, apa kamu nggak repot? Jadi punya anak itu dianggap apa? Repot, mereka nggak mau dikasih insentif besar. Seorang kardinal di Jerman sampai minta ya, kanselir Jerman Barat ini, Jerman sekarang ini, untuk menyetop imigran, ya karena imigrasi makin banyak, kata kardinal ini, dia sekarang ganti saja apa namanya, perempuan Jerman itu suruh di rumah, suruh beranak itu. Semakin habis bangsa Jerman lama-lama punah. Kalau kita lihat tim sepak bola Prancis, itu sudah lebih dari separuhnya orang hitam. Karena orang Jerman juga itu lebih suka orang hitam daripada yang putih. Saya nggak tahu kenapa begitu. Katanya orang hitam itu seksi. Jadi kalau yang kita tanggung-tanggung kulitnya ini nggak begitu disukai. Saya dulu saya merasa hitam. Waktu saya di Sudan sebulan, nemeni anak saya di sana. Setiap saya di masjid di Sudan itu saya paling putih gitu ya. Ternyata saya baru memahami bahwa orang hitam itu berharga betul. Dan teman saya yang pulang dari Jerman gitu, anak saya di Jerman itu dapat tunjangan meskipun dia orang Indonesia. Ya, betul, orang perempuan-perempuan Jerman itu cari yang kulitnya hitam-hitam. Jadi ya beruntung lah yang hitam-hitam itu ya. Nah, itu pergi aja ke Jerman di sana. Itu sama kalau kawin dengan orang Jerman itu sudah tinggal zikir di masjid. Ya, begitu punya anak yang nanggung negara, hamil ada tunjangannya, ya, melahirkan ada tunjangan, mengasuh anak ada tunjangan. Ini yang saya kira harus kita ubah salah satu konsep pembangunan kita ya. Menurut saya ya, seorang ibu yang mendidik, ya, mengasuh anaknya di rumah, paling nggak 2 tahun menyusui itu, ya, itu harus diberikan tunjangan oleh negara. Itu kerja. Sekarang kan definisi kerja itu kalau orang kerja di pabrik, kerja di kantor, itu kerja. Ya, padahal itu penting. Ya. Peran ibu di rumah untuk menyusui anak, mengasuh anak, itu nggak perlu apa namanya, nggak bisa terulang. Ya nggak bisa terulang. Kalau karir insya Allah bisa diulang. Nah ini kebijakan negara ini. Ya saya suka bercanda aja, saya bilang kalau saya jadi presiden, saya kasih cuti ibu-ibu nanti 2 tahun ya, melahirkan 2 tahun saya kasih cuti, ditanggung oleh negara, digaji oleh negara. Itu bagian dari pendidikan sebenarnya. Jadi keluarga ini harus diberdayakan supaya bisa mendidik anaknya, karena amanah Allah itu bukan pada sekolah. Nah ini yang keliru, banyak orang tua ya diperintahkan Rasulullah SAW cari ilmu, talabul ilmi maridatun ala kulli muslimin. Dia bukan cari ilmu orang tua ini, dia cari sekolah. Itu yang saya sebut penyakit sekolahisme. Ya, sekolah sudah menjadi ideologi, seolah-olah ya, pendidikan itu sama dengan sekolah. Padahal pendidikan dalam Islam sejak masa Rasulullah itu adalah menanamkan adab dan ilmu, gitu. Tentu ilmu yang pertama harus dicari, ilmu tentang adab, gitu. Supaya anak itu beradab. Jadi belum tentu. Nah, orang tua kadang-kadang berpikir begini, yang penting saya sudah selesai belajar karena saya sudah selesai kuliah, menganggap cari ilmu sudah selesai. Setelah itu merasa wajib cari duit. Untuk apa? Untuk membiayai anaknya sekolah gitu. Jadi kadang-kadang saya kan nanti anak saya mau sekolah sini saya harus siapkan uangnya. Loh, kewajiban pertama orang tua itu bukan itu. Dia wajib menanamkan adab. Adab itu tidak diajarkan. Adab itu bukan bukan teaching of adab ya, tapi inculcation of adab. Adab itu ditanamkan. Sama dengan akhlak. Akhlak itu ditanamkan. Bagaimana menanamkan adab pada anak kita? Pertama adalah dengan memberikan contoh. Ini yang paling bagus. Adab itu sederhana. Bagaimana anak kita dengar azan itu ke masjid? Bagaimana anak kita adab sholat jamaah? Adab pada orang tua, dia sopan sama orang tua. Adab kepada gurunya, adab makan, ya, adab bangun tidur, adab kepada saudaranya, itu adab semua. Kalau dulu orang tua kita ngajari sopan santun, saya ingat tuh, ya, orang tua saya itu, masya Allah, kalau misalnya ada saudara datang, kita masih sembunyi apa di kamar itu kan bisa diseret, ya, tak sopan kamu itu ada orang, nah, kalau lewat itu adab sudah. Itulah orang mengatakan itu sopan santun, cuma kadang-kadang ada adab ini. Sopan santun tapi islami, karena tidak semua sopan santun nanti bernilai islami. Misalnya begini contohnya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu menasihati bapaknya, Abihi azar atatakhilu asnaman aliyah inni aroka wa qawmaka fi dolalin mubin. Wahai ayah, aku lihat engkau dan kaum engkau ini fi dolalim mubin, sesat, sesesat-sesatnya. Seorang anak nasihati bapaknya, bapak itu sesat pak, ya minta maaf pak, bapak itu sesat banget. Ya. Ini beradab nggak anak? Kalau dalam Quran beradab, ya. Yang nggak beradab itu kalau misalnya anak begini, pak, apa betul saya ini anak bapak? Pernah nggak nanya begini? Ini pertanyaan, saya cuma nanya pak. Jadi kadang-kadang orang bilang kan nanya, nanya boleh nggak? Ada nanya yang nggak boleh. Itu nggak beradab itu nanya begitu. Ya, kok saya nggak mirip sama bapak ya pak? Saya kok mirip tetangga misalnya. Jadi saya anak bapak bukan? Apa buktinya saya anak bapak? Ini kurang ajar. Ya, ini pertanyaan ini kecuali kalau dia punya hujah. Ya, misalnya begini, ada sebagian anggota keluarga gitu ya yang ngasih tahu. Sebenarnya dulu waktu kamu lahir, ya, rumah listrik rumah sakit itu mati, kemudian kacau perebutan bayi, kamu yang sisa, jadi kamu sebetulnya nggak jelas anak siapa. Jadi teman-teman, kita ini tidak wajib tes DNA loh pak, kita wajib taat pada orang tua kita. Apa kita harus membuktikan secara saintifik? Ya, ada yang mengatakan saya mau bukti ilmiah. Sayang bapak, ya itu nggak perlu. Tolong kalau kasusnya yang apa motivator yang terkenal itu dengan anaknya. Tapi kalau adat, kalau semua orang yang kita percayai, orang tua kita, ya semua mengatakan saya ini anaknya bapak ini, ibu ini, dan nggak ada kabar yang lain, yang mengatakan itu, ya itu berarti saya wajib taat. Ya tidak boleh mengatakan saya kan belum ada buktinya saya anak bapak. Ya, kita kasih DNA dulu pak gitu, nggak ada itu namanya khobar sodik dalam kaidah keilmuan Islam itu cukup, itu ilmiah itu khobar sodik itu maknanya kalau dalam rekan itu dulu kalau di wilayah Nusantara ini di Melayu ini dulu kitab akidah tertua yang dipelajari di Nusantara ini namanya Aqaid Nasafiyah, akidah dari Imam Nasafi, kitabnya kecil akidah Nasafiyah Aqaid Imam Nasafi. Sebelum belajar akidah di dalam kitab ini disebutkan tentang sumber-sumber ilmu dalam Islam, ya. Suma asbabul ilmi linnasi salasatun. Sebab manusia meraih ilmu ada tiga. Bil hawasil khamsi dengan panca indera, wabil khobaril shodiqi dengan khobar shodiq, wabil akli dan dengan akal. Ada tiga sumber ilmu. Itu. Nah, kenapa nanti ya kaitannya apa ini perlu saya sampaikan pada kita semua ini karena ada dalam saya sudah menangani beberapa kasus ini. Orang tua yang betul-betul kehilangan anak. Yang paling sedih itu adalah ketika anaknya mau menikah. Ya, ada orang tua yang dari kecil anaknya dididik, disekolahkan di sekolah Islam, pakai kerudung, kuliah di universitas terkenal. Ya, kemudian dia, bahkan anaknya, orang tuanya kaya, sudah disiapkanlah segala macam lah dia. Hartanya melimpah. Begitu memilih jodoh, anaknya ini sama sekali, padahal pertimbangan orang tuanya bagus, orang tuanya agamanya baik, gitu ya. Orang tuanya melihat yang kamu senang ini, agamanya nggak bagus. Saya pengen kamu punya suami yang agamanya baik. Ya. Akhirnya tetap anaknya nggak mau karena sudah jatuh cinta. Jadi cinta itu nggak bisa di apa, nggak bisa dipindah-pindah, gitu ya. Sampai akhirnya menikah di luar negeri. Pakai kerudung anaknya, pakai kerudung. Nah ini dari mana pemahaman seperti ini, coba. Ini yang sedang beberapa kali ke rumah saya ini seorang kasus juga seorang ibu itu anaknya mau kawin dengan orang beragama lain. Dua kali anaknya ke rumah saya juga, anaknya sopan, dia seorang arsitek. Ya, saya ajak dialog ini, ternyata berat. Karena sudah 8 tahun dia pacaran dengan pacarnya yang beragama lain. Dulu pernah juga begitu, makanya satu keluarga besar dikumpulkan. Rupanya orang tuanya ini dia nggak ngikuti perkembangan pemikiran anaknya kasusnya. Jadi ibunya ini aktivis majelis taklim, anaknya kuliah di kota lain. Orang tuanya nggak ngerti selama kuliah anak ini apa gitu, dia yang dibaca apa, pelajarannya gimana. Kurikulumnya apa nggak ngerti, dianggap ya dia kuliah untuk supaya nanti jadi orang hebat, pulang-pulang pikirannya udah berbeda, ya, bawa calon agama lain. Ya. Ternyata yang lebih susah lagi, dia kemudian memilih ustaz. Ya, dia sebut ke saya, ada ustaz-ustaz yang sudah membolehkan kawin beda agama itu. Ya, sebut. Dan dia bilang, saya merasa tenang sekarang, karena sudah menemukan ulama gitu ya, yang dia anggap ulama, ustaz yang boleh kawin beda agama. Yang berat banget. Ya sekarang jangan kan nyari ustaz yang boleh kawin beda agama. Yang kawin dengan sesama jenis yang sudah ada yang menghalalkan kan sekarang. Saya pernah berdialog dengan seorang profesor. Malah lulusan Mesir, dekan Usuluddin ya, di Jakarta. Dia berhujah, enggak ada dalil yang Quran, ayat Quran yang mengharamkan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Saya bilang, Prof, gak ada juga ayat Al-Quran yang mengharamkan menikah dengan anjing. Jadi jangan dasarnya gak ada ayat Quran yang itu juga gak betul, ada ayatnya. Fala tarji'uhunna ilal kufar lahunna hulun lahum walahum yahulun. Enak aja kalau dasarnya gak ada ayat yang mengharamkan, mana ayat yang muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir, mana ayatnya? Biasanya nggak ada juga, ada ayat yang mengharamkan menikah dengan anjing, ya, menikah dengan tuyul, ada nggak? Jadi ini sekarang kan era bebas, orang tua sekarang kita ini, anak kita juga sekarang buka lah. Sekarang ini bukan hanya otoritas orang tua yang dipertaruhkan, otoritas tokoh agama juga dipertaruhkan. Ya. Satu organisasi tidak sah sholat Jumat di jalan. Iya, kalau dulu tuh saya cari informasi lain, nah sekarang ada medsos beredar lagi fatwa lain, gitu kan? Fatwa dari ulama lain sah. Nah, gitu. Jadi sekarang orang udah susah diatur oleh apa namanya kepala organisasinya. Yang saya khawatirkan ini kalau nanti tentara nggak taat sama komandannya karena medsos. Ini fenomena medsos, ini fenomena yang luar biasa. Kita hati-hati nih kalau negara ini nggak pandai memanage ini dan kita orang tua nggak pandai memanage anak kita semua pegang ini, ya. Medsos, babak belur itu bisa hilang betul anak kita itu. Nah ini sekarang ya saya sebagai orang muslim ya, saya inginlah anak saya juga ikut demo ya, anak saya nomor satu dulu dari Gontor, sekarang kuliah di IPB ya, saya bilang, kamu ikut demo nih 14 belum tentu ada lagi, ini saya bilang sama anak saya ya, saya gak ngajak nih, saya bilang saya bilang sama anak saya begitu, ini belum ada lagi di dunia yang itu sekali-sekalinya di Indonesia ini. Anak saya jawab, ujian pak, ini anak dari pesantren pak, ujian. Oh ibunya marah, istri saya marah, ujian ditinggalan. Ya boleh, tapi ini yang 2 Desember, ini istri saya udah ngancam sama anak saya, kamu ikut ya, nah, baru dia, ya insya Allah. Jadi kita ngajak orang lain, nanti anak sendiri gak ikut, kan repot. Anak saya itu lebih kuat dari saya soalnya. Dia jago silat, kamu udah bisa bahasa Arab bisa, silat bisa. Ya, kuliah, sudah enak dibiayai. Tinggal demo aja gak mau. Kan kita, itu udah kita pak, dalam surat Luqman ya, ayat 17. Ini ayat pendidikan yang penting. Luqman menasihati anaknya, ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wazir 'ala ma asabak inna dzalika min azmi umur. Ya, wahai anakku, aqimish shalah, dirikanlah salat. Ini pertamanya kita harus kontrol betul nih anak kita ini. Meskipun sudah pisah dengan kita, salatnya yang pertama, ya. Benar enggak salatnya? Kita orang tua bukan hanya ngurus sholat pak, kita harus ngecek loh sholat kita, anak kita itu sholatnya benar apa enggak gitu. Ya, jadi ini saya usul pada Pak Menteri, ya, Pak Menteri, sebenarnya Pak Muhajir ini kan tokoh Muhammadiyah, supaya nanti ujian nasionalnya diubah lah untuk SD, bukan hanya diubah ininya, wewenangnya apa, asalnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tingkat 2, enggak hanya itu, materinya itu yang penting pak. Kenapa anak SD wajib lulus matematika? Ya, kan? Mestinya anak SD itu kalau dia muslim wajib lulus bisa sholat gitu. Kalau sholatnya nggak bener jangan dilulusin pak. Itu perintah Nabi umur 10 tahun kalau nggak mau sholat suruh mukul. Ya. Umur 12 tahun lulus SD nggak bisa nggak bener sholat, itu berarti nggak lulus ya SD gitu. Ya itu pendidikannya begitu, karena perintah Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat C. Pendidikan kita ini harus mendidik manusia menjadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu perintah konstitusi. Harusnya begitu, jadi lulus SD itu wajib bisa baca Quran. Saya punya sekolah kecil ini, ya anak kelas 6, ini termasuk anak saya begitu, itu 16 orang. Paling saya minta, tolong ke gurunya, tolong cek sebelum anak ini lulus SD, satu bacaan sholatnya semua, sholatnya benar nggak? Satu-satu, betul, tes, benar. Sudah kan ini, sholatnya sudah benar semua. Yang kedua saya minta bacaan Qurannya, benar nggak? Jangan sampai tajwidnya ada yang salah, makrotnya harus. Ada tinggal satu anak tolong. Suruh orang tuanya untuk les khusus. Jangan lulus SD sebelum dia baca Qurannya benar. Yang ketiga, adabnya harus benar. Saya masuk, saya ngajar anak SD masih apa namanya? Ya mungkin saya yang nggak bisa ngajar. Saya biasa ngajar dokter. Saya coba ngajar kelas 6 SD, susah juga ternyata. Kalau TK saya angkat tangan dah. Ya. Ngajar SD itu saya masuk anak itu main. Ya saya yang salahin gurunya, mungkin saya yang lemah ya, nggak bisa didik anak kelas 6 SD. Tapi gurunya saya bilang, ini anak nggak bener nih adabnya, tolong benerin lagi. Akhirnya saya minta di camp 20 hari. Tapi saya temui mudirnya, gimana setelah 20 hari? Didik adab, didik ngaji, didik sholatnya. Alah kalau yang lain-lain gampang lah, matematika nanti bisa dikejar. Tapi ini yang fardhu ain, ya wajib kita perhatikan. Alhamdulillah bagus, ada satu anak yang berubah. Malah sekarang anak itu bangunkan orang tuanya untuk tahajud. Kan senang kita, Pak. Begitu kan, Masya Allah, Alhamdulillah. Orang tuanya juga senang, lapor. Oh, anak saya berubah. Itu adab. Adab itu di situ. Ya, jadi, kita yang pertama kali kita perhatikan, ya kata Umar bin Khattab, ta'adabu tumma ta'allama. Jadi sekarang senang kalau anak kita hafal Quran sekian juz. Oh, anak saya hafal 5 juz, hafal 10 juz, hafal ini. Tapi itu bukan fardu ain. Yang fardu ain itu adab. Ya, orang tua itu suka bangga, anak saya sudah hafal 10 juz. Itu bukan fardu ain loh untuk anak kamu. Yang fardu ain adab anak kamu itu benar apa enggak? Gitu. Adabnya pada Allah benar enggak? Adab pada orang tua benar enggak? Bantah enggak kalau dia disuruh sama orang tua? Kalau masih bantah ya, adabnya belum betul. Itu harus kita ingat. Ya. Ini adab itu. Itu yang kamu. Jadi kalau kita tidak mau kehilangan anak, kuncinya adalah jadikan diri kita sebagai muadib. Muadib artinya jadikan kita sebagai pendidik, sebagai guru. Ya. Jadi guru ini bukan profesi. Ini keliru. Ya. Guru itu dianggap profesi sambilan, gitu. Bukan. Kita semua ini orang tua guru. Bahkan di sekolah-sekolah pesantren saya katakan guru bukan tukang ngajar. Guru itu adalah mujahid intelektual. Guru itu seorang mujahid. Guru itu pejuang. Ya, keliru kalau guru ya menjadikan pekerjaannya sebagai tukang ngajar, itu keliru. Karena kalau tukang ngajar dia hanya menyampaikan materi yang dijadwalkan saja. Ya, saya beri contoh begini. Ada seorang guru matematika. Anda guru matematika. Ya, saya bilang Anda kalau ngajar matematik masuk kelas tanya dulu murid. Tadi pagi siapa yang nggak sholat subuh? Angkat tangan. Sumpah laknat ya, yang nggak ngaku dilaknat oleh Allah. Ya. Nah, kalau ada yang nggak sholat subuh, saya bilang suruh dia keluar kelas. Kamu nggak usah ikut matematika. Oh, kamu sholat aja nggak bisa. Untuk apa matematika belajar? Karena adab ini itu harus didulukan. Ya, dalam konsep pendidikan Islam, kalau manusia tidak beradab, ya, dikasih ilmu berbahaya. Nanti dia akan menjadi manusia penjahat yang biadab. Dia biadab punya ilmu, ya. Tapi akhirnya dia nggak ngerti. Akhirnya dia punya ilmu hukum untuk meres, ya. Dia punya IT untuk menipu. Dia punya ilmu ini untuk kejahatan. Karena dia tidak tahu meletakkan ilmu pada tempatnya. Nah itulah adab. Ya. Jadi sekali lagi ini. Guru, makanya kalau ada sekalian perhatikan ya, saya itu masih contoh, apa melihat contoh banyak sekali. Ada orang-orang sederhana di kampung, ya. Masya Allah saya perhatikan anak, rumahnya dari bambu, lantainya tanah. Tapi sebenarnya anaknya soleh, anaknya kuliah di berbagai perguruan tinggi, nurut sama bapaknya. Saya perhatikan cara komunikasi bapaknya. Bapaknya itu orang miskin. Pernah dulu kakaknya itu teman saya di SMA, kemudian adiknya diterima di IPB. Bapaknya itu ngantar adiknya, adik teman saya itu di IPB di tempat kos saya. Enaknya nyerahin anaknya, saya titip anak saya. Ya. Saya nggak bisa biayai. Jadi gitu aja. Anaknya juga santai, anaknya udah biasa dilatih begitu di rumahnya, dilatih mandiri. Saya bilang oke, nggak apa-apa. Ya kita kos, nanti makannya kita jamin bareng-bareng. Kalau kita masak 5 orang, kita bisa makan untuk 6 orang. Ternyata anak ini kemudian, masya Allah, dia bersikap mandiri. Jadi orang tuanya biasa mendidik anaknya baik. Dan itu karena kejujuran. Orang tuanya itu sungguh-sungguh mendoakan jujur. Ya. Belum tentu loh anak kiai, ya, anak ustad, gitu kan, anak profesor bisa nurut kalau orang tuanya tidak ngasih contoh. Yang terbaik menanamkan adab itu pertama contoh. Yang kedua, adab ini bisa ditanamkan sama dengan akhlak, sama dengan karakter juga, kalau dibiasakan. Ya, namanya dia terus-menerus. Jadi mengapa orang Jepang jujur, mengapa orang Singapura disiplin membuang sampah pada tempatnya? Karena itu kebiasaan, itu akulturasi, itu pembiasaan. Ya, karakter itu sifatnya seperti otot. Kalau dilatih terus-menerus, ya dia akan kuat. Makanya kalau di negeri kita ini kenapa karakter nggak terbentuk pendidikannya? Karena memang susah ngasih contoh. Harus dari pemerintah. Kita bilang kita pakai produksi Indonesia. Presiden dulu. Ya, mobilnya jangan pakai produksi asing, itu aja gampang. Ya. Kalau saya jadi presiden, semua pejabat udah pakai mobil produksi dalam negeri. Itu kan kayak orang Singapura, apa Korea misalnya. Saya dengar cerita dari seorang profesor ITB. Beliau melakukan perjalanan dari Jerman segala macam, ternyata di Jerman itu banyak alat-alat laboratorium yang impor dari Korea. Kemudian profesor seperti pakar nanoteknologi dari Profesor Hermawan, beliau cerita, dia tanya kenapa kok bisa Jerman itu impor dari Korea. Akhirnya beliau datang ke Korea menjumpai seorang profesor. Si profesor Korea ini ternyata mendidik mahasiswanya, ya, itu mengatakan kalian jangan malas seperti orang Jepang. Jadi tidak dimasuk di dalam orang Korea itu ditanamkan nggak suka orang Jepang. Jadi orang Jepang yang biasanya kerjanya jam 8 sampai jam 10 malam, itu semua orang Korea dibilang kalian jangan malas seperti orang Jepang. Dia nggak ngomong orang Indonesia malas, ya, jadi nggak ngomong. Ya, tapi semangat itu dan kita sekarang ini sebagai bangsa kalau kita mau bangkit gitu ya, kalau orang mereka bilang karakter, sebetulnya kita lebih kuat adab. Rasulullah SAW itu mendidik generasi sahabat dengan adab. Lahirlah generasi terbaik yang waktu itu kekuatannya seperti digambarkan dalam surah Al-Anfal ayat 65. Satu orang mukmin kekuatannya sama dengan 10 orang kafir. Ya ayyuhan nabi harrijil mu'minina 'ala kitab. Iyyakum minhum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Wahai nabi, siapkan orang mukmin untuk berperang. Alhamdulillah ya, kalau kita lihat di dunia ini negara-negara besar itu industri yang pertama mereka unggulkan adalah industri peperangan. Mereka menyiapkan negaranya paling siap untuk perang, sampai rakyatnya wajib militer segala macam. Ya, Amerika, Singapura, Israel, Korea, Jepang, itu rakyatnya wajib militer. Makanya kita kadang-kadang saya suka terima medsos, bener apa enggak? Apa pada yang datang dari Cina badannya tegap. Ya memang orang di Cina dia rakyatnya disiapkan untuk perang. Sama kayak Israel, sama kayak Korea. Jadi ya dulu ini memang dulu Rasulullah SAW mendidik ya dalam perang Yarmuk sepeninggal Rasulullah 20.000 pasukan Islam mengalahkan 200.000 pasukan Romawi. Rasulullah itu mendidik sahabatnya dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Nah, jadi kembali pada tema kita. Jadi kita yang pertama tadi ya untuk menanam adab itu kita harus jadi guru untuk anak kita. Ya, adab kita tanamkan dengan teladan. Yang kedua dengan pembiasaan. Terus saja nih kan. Sama lah kita punya anak ya, tidak mudah. Mendisiplinkan kita juga susah. Ya, mendidik anak kita juga susah. Misalnya saya ajari anak saya gini. Kalau keluar dari kamar mandi, dua hal yang kamu lakukan. Satu, bak mandi harus penuh. Sekarang tinggal muter kran aja ya. Yang kedua, matikan lampunya. Matikan lampu yang tak perlu. Itu bagian dari adab. Ya, karena kalau saya jalan di kompleks, lihat ada lampu siang masih nyala, matikan. Itu enggak beradab. Ya, sudah terang dikasih lampu, enggak beradab. Lampu itu untuk gelap. Jadi adab ini sangat luas aplikasinya. Bikin apa polisi tidur itu ya. Ya jangan yang apa lancip gitu ya, kecil, loncat gitu, kendaraannya. Itu enggak beradab. Ya kasih orang mukmin itu orang yang tidak mau menyakiti orang lain. Sampai Rasulullah bersabda, cabang iman terkecil itu menyingkirkan duri dari jalan. Itu menunjukkan orang mukmin. Jangan sampai orang lain celaka. Itu sikap orang mukmin. Nah, anak kita harus kita ajari itu. Nanti balik lagi, enggak apa-apa, ajari lagi, ada lagi. Nah, yang ketiga, kalau mau adab tegak sama kayak akhlak karakter tadi, sanksi, Pak. Sekali-sekali perlu kasih sanksi. Sekali-sekali perlu ditegaskan. Ya. Jadi kalau enggak ada sanksi, yang melanggar dan yang taat akan diberlakukan sama, itu aturan enggak akan jalan. Itu aja kuncinya. Tiga hal ini, kalau adab tambah lagi dengan doa. Dasarnya iman. Itu bedanya. Jadi kalau orang mukmin ya tidak buang sampah sembarangan bukan hanya karena takut aturan, bukan hanya karena enggak enak sama tetangga, tapi karena takut pada Allah. Sampah itu akan bisa menyelakai orang lain, kalau nyumbat selokan bisa menimbulkan banjir. Di akhirat dituntut. Jadi sekali lagi ya, tantangan kita sangat berat di era modern ini ya. Kuncinya adalah bagaimana menjadikan diri kita sebagai orang tua yang mampu menjadi guru bagi anak-anak kita. Boleh anak kita kirim ke sekolah-sekolah yang baik, ke pesantren yang baik, tapi tetap tanggung jawab tetap ada pada kita. Jangan pernah kita berpikir kewajiban kita selesai setelah anak kita kirim ke lembaga pendidikan. Karena tanggung jawab ku anfusakum wa ahlikum naro tetap pada orang tua. Ya. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon bermanfaat. Wallahu minkum bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.